nastaghfirah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini di bulan Syawal, telah masuk kurang lebih tanggal 12 dari bulan Syawal, Allah Ta'ala yang Maha Penyayang, Maha Pemurah masih memberikan kesempatan umur untuk menambah kebaikan. Karena semakin bertambahnya umur, bagi seorang yang ingin mendapatkan kebaikan, ialah berusaha dia menambah ketaatan. Sebab Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik, orang yang bagus adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Bertambahnya umur ialah untuk menambah ketaatan. Sehingga itulah yang dikatakan khairun nas, orang yang paling baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita menambah ketaatan dengan mengikhlaskan diri. Tentunya, karena tidak ada satu ketaatan yang dilakukan oleh kita akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali dibangun di atas ikhlas. Mengharap wajah Allah, mengharap pahala yaumul qiyamah, mengharap kemudahan, kemudahan yang Allah Ta'ala janjikan di dunia wal akhirah. Ketaatan akan menjadi kebaikan manakala dilakukan dengan istiqomah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha wa inqalla, amalan yang dilakukan dengan terus menerus walaupun sedikit. Sedikitnya jumlah dari ketaatan, selama itu amalan yang dilakukan terus menerus adalah amalan yang paling dicintai. Dan inilah sesungguhnya amalan yang istiqomah yang dilakukan oleh hamba terus menerus sampai ajal datang menjemputnya. Sehingga orang yang menjaga ketaatan akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Pertolongan dan kemudahan di dunia dan hari akhir akan datang disebabkan kita menjaga. Menjaga apa yang Allah perintahkan untuk kita jaga. Dan di antara yang wajib kita jaga adalah nikmat agama, nikmat sunnah, dan nikmat kita terbimbing di atas manhaj jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada asbab yang paling kuat menarik diri kita bisa istiqomah terjaga di atas sunnah kecuali di antara asbab terkuatnya ialah duduk di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu adalah di antara asbab yang menolong diri-diri kita terjaga untuk istiqomah. Baik yang membacakan ilmu, baik yang mendengarkan ilmu, adalah itu asbab yang paling kuat. Maka sebagaimana kita pahami ilmu yang akan menjaga pemahaman kita di atas pemahaman yang benar, ilmu yang akan menjaga keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan, demikian pula ilmu akan menjaga dari segala bentuk syubhat, syubhat yang muncul di sekitar kita. Sebagaimana ilmu menjaga perkara syubhat, maka amal soleh akan menjaga dari segala bentuk syahwat, fitnah, syahwat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, badiru bil a'mal, bersegera, jangan menunda. Bersegera tidak menunda. Jangan menunda hari esok, bulan depan, tahun depan. Manakala ada kemampuan dan ada kesempatan, taufik minallah, segera kerjakan. Jadi menyegerakan sebuah ketaatan adalah suatu kebaikan. Berarti menunda-nunda. Harapan melakukan suatu ketaatan padahal kesempatan ada adalah perkara yang akan menjadi sebab orang itu mudah terbawa fitnah. Karena itu suatu saat Nabi SAW memegang pundak Abdullah ibni Umar, dipegang pundaknya sambil dikatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini wahai Abdullah ibni Umar seperti orang asing atau seperti orang yang lewat, sedang safar lewat di sebuah tempat. Demikian nasihat untuk menjaga diri dari segala hal yang menunda, merusak diri kita dalam berjalan menuju kampung akhirat. Sikapilah diri kita, kondisikan diri kita sebagai orang yang asing, singgah di sebuah negeri yang bukan negerinya. Atau jadikan diri kita seperti orang sedang perjalanan jauh, istirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan yang panjang. Sehingga seorang muslim akan tersadarkan dengan hal itu untuk melanjutkan perjalanannya yang masih panjang. Berhentinya dia bukan untuk kemudian menyibukkan diri. dengan perkara yang sering melalaikan diri, berupa harta, kedudukan, anak, pujian, manusia. Ini akan menjadi sebab dia terlalaikan dari yang terpenting. Maka Allah kabarkan, Alhaqumut takasur, telah melalaikan dari kesibukan kalian. At-takasur, karena sebab saling memperbanyak harta dunia, pujian manusia. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian berkunjung ke kuburan. Berkunjung ke kuburan maknanya kita akan bangkit dari kubur. Namanya berkunjung. Berkunjung, ziarah yang itu akan melanjutkan perjalanannya lagi. Sehingga alam kubur pun bukan paling akhir dari kehidupan kita. Sehingga kata orang, sering kita mendengar, telah kembali ke pembaringan terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali ke pembaringan terakhir. Orang yang dikubur itu bukan pembaringan terakhir, karena dia akan dibangkitkan untuk melanjutkan perjalanannya ke kampung aslinya, akhirat. Sehingga disitulah seorang dibutuhkan bekal. Jangan tersibukkan dan terlalaikan dari perkara-perkara dunia. Sehingga tersibukkan daripada menyiapkan bekal yang cukup menghadapi kehidupan yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita sebagai orang yang sedang berjalan, yang tentu menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan, yang kadang muncul karena kebodohan kita, kejahilan kita, sehingga kita melakukan kesalahan. Yang kadang kesalahan itu tidak disengaja, tidak tersadari oleh diri kita karena kebodohan kita. Sehingga kita pun harus selalu belajar. Belajar dan belajar, meneliti, mengoreksi ucapan, perbuatan dalam kita beragama. Tidak merasa aman. Walaupun kita sudah, barakallahu fikum, sudah belajar, berusaha, beramal, tidak pernah merasa aman. Khawatir, takut, cemas, di sana banyak kesalahan dan kekurangan ada pada dirinya. Dan itulah yang disebut orang mukmin. Al-mu'min, innal mu'min jama'a baina ihsanan wa syafaqatan. Kata Hasan Al-Basri, orang mukmin itu mengumpulkan antara kebaikan-kebaikan, taatan, wasyafaqatan, dan rasa cemas dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga diri kita seorang mukmin di samping menjalankan ketaatan, juga berusaha belajar sambil meneliti, barangkali banyak kekurangan dan kesalahan pada ibadah kita. Tanpa kita belajar, kita tidak merasa adanya kesalahan. Maka barakallahu fikum, pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, kita akan melanjutkan perjalanan kajian rutin kita yang sebelumnya terhenti adanya kegiatan Ramadan. Dan alhamdulillah pada pekan ini kita bisa melanjutkan perjalanan dakwah Ahlus Sunnah yang semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, baik yang belajar dan yang mengajar, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan membuahkan amal soleh. dan akan memperbaiki segala ucapan dan perbuatan kita. Para hadirin, kita akan mengkaji insya Allah setelah kitab yang ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita anggap kita cukupkan beberapa hadis-hadis yang kita baca, maka kita akan berlanjut kepada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, salah satu warisan tulisan beliau yang penting untuk kita kaji, kita pahami sebagai nasihat dalam beragama, dari kitab Al-Imam Bukhari Al-Adab Al-Mufrad. Ya. Kita akan baca satu persatu dari bab yang ditulis oleh Imam Bukhari dari Kitabul Adab. Dan kitab Adab yang ditulis oleh Imam Bukhari ini salah satu bimbingan kita dalam menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya adab disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, yang namanya adab itu nawaan, ada dua macam. Jadi mengkaji ilmu tentang adab itu berarti mengkaji bagaimana menjadi hamba Allah Ta'ala yang benar dalam beragama. Karena adab sendiri kata Syekh Al-Utsaimin, kata beliau, wal adabu nau'an. Dan yang namanya adab itu ada dua macam. Yang pertama, adabun ma'allah. Adab kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adabun ma'a ibadillah ta'ala. Adab kepada para hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi, belajar adab berarti mempelajari bagaimana menjadi hamba yang mendapatkan keriduan dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan adab yang pertama tadi kata Syekh Utsaimin, adab ma'allah. Bagaimana adab kita kepada Allah? Apa maknanya beradab kepada Allah? Qala Syekh Utsaimin, fal adab ma'allah. Adab kepada Allah itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, ta'dhimullah ta'ala. Adab kepada Allah berarti apa yang pertama? Mengagungkan Allah. Ya. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk pengagungannya? Bentuk pengagungannya ialah alla yataqaddamal insanu baina yadayhi fi tahlili haram au tahrimi halal. Bentuk pengagungan kepada Allah ialah agar seorang tidak mendahului apa yang di hadapan Allah Ta'ala. Apa yang di hadapan Allah? Yaitu dalam menghalalkan yang haram. Atau tidak mengharamkan yang halal. Iya. Atau apa? Au ijabu ma lam yujibhu. Seorang mengagungkan Allah berarti tidak mendahului Allah dengan tidak mewajibkan perkara yang Allah Ta'ala tidak wajibkan. Ini bentuk pengagungan kita sebagai adab yang agung, tidak menghalalkan yang haram atau tidak mengharamkan yang halal. Atau seorang tidak mendahului Allah mewajibkan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak wajibkan. Ini adab yang pertama. bentuk pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Termasuk adab yang kedua kepada Allah. Di samping pengagungan, tidak mendahului Allah dalam hukum-hukumnya. Yang kedua, wa kadzalik la ya'sillaha sal azza wa jalla la sirra wa la alana. Yang kedua, adab kepada Allah juga ialah agar seorang tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, baik kondisi sembunyi-sembunyi, wala alana, dan tidak pula terang-terangan. Iya. Jadi berusaha, kata Syekh Utsaimin, tidak bermaksiat. Di anna alladhi ya'sillaha lam yata'addab ma'allah. Karena orang yang bermaksiat, kata Syekh Utsaimin, hakikatnya orang itu tidak beradab kepada Allah. Jadi, itulah dua jenis bentuk pengagungan di dalam adab kita kepada Allah. Tidak mendahului hukum-hukum Allah. Termasuk tidak sampai kemudian menghalalkan yang haram. Tidak mengharamkan yang halal. Dalam rangka menjaga adab kita kepada Allah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang yang beriman, jangan mendahului apa yang di hadapan Allah dan Rasul. Allah tidak menghalalkan halal. Kita katakan, Allah tidak mengatakannya. Allah tidak mengharamkan. Kita katakan, Allah tidak mengharamkannya. Dan seterusnya. Sehingga ahlul bid'ah, para pembuat kebid'ahan, hakikatnya mereka orang yang mendahului ucapan Allah dan Rasul. Lancang. Ya. Lancang ucapannya. Dan ini sungguh tidak beradab. Sekalipun anggah ungguh kepada manusia luar biasa. Kalau matur, kalau bicara, kalau dia bertetangga, sangat bagus. Tapi kalau dia barakallahu fikum terhadap Allah lancang, mendahului keputusan Allah dan Rasul, ini namanya tidak beradab. Barakallahu fikum. Atau yang kedua tadi, bentuk pengagungannya ialah tidak memaksiati Allah. Iya. Menjaga sekali dengan segala hal yang dilarang oleh Allah. Oh, ini haram, dijaga. Jangan dilanggar. Mengagungkan Allah namanya. Sehingga kesimpulannya, kata Syekh Utsaimin, fal adab ma'allah, kesimpulannya, adab yang pertama, adab kepada Allah, ialah ibarah an al-qiyami bita'atihi wa ta'zimih. Kesimpulannya, adab kepada Allah ialah ibarah, ungkapan tentang al-qiyam, menegakkan ketaatan dan mengagungkannya. Ungkapan tentang menegakkan ketaatan kepada Allah dan mengagungkan Allah Ta'ala. Itulah hakikat adab kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah hakikat orang yang mengagungkan, mentauhidkan, mengikhlaskan segala bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga adab yang kedua, na'am, adab ma'a ibadillah. Ya. Na'am. Sehingga kalau orang itu berusaha menjaga adab kepada Allah, na'am, yakni dia berusaha beradab. Hakikatnya kalau orang itu menjaga adab kepada Allah, dia juga menjaga adab kepada manusia. Sebagai contoh, seorang membuka aurat, kasful aurah. Orang itu malu membuka aurat di hadapan manusia. Malu dia. Keluar rumah, terbuka auratnya, malu. Kepada manusia. Padahal Allah Ta'ala lebih berhak untuk dia merasa malu. Itulah hakikat adab. Karena itulah Abdullah ibn Umar ketika ada salah satu budaknya sholat. Sholat dengan satu kain. Berarti dadanya ke atas kebuka. Maka diingatkan oleh Abdullah ibn Umar, bagaimana kalau kamu pergi ke pasar berpakaian seperti itu, kamu malu apa tidak? Saya malu. Fallahu ahaq an tatazayyan. Kalau begitu, kalau kamu ke pasar saja harus berpakaian yang rapi, tidak terbuka seperti itu, Allah Ta'ala lebih berhak untuk kamu berhias. Lihat. Jadi, seorang merasa malu ketika membuka auratnya, karena Allah Ta'ala melarangnya, Rasul melarangnya. Lalu dia barakallahu fikum harus menyadari bahwa justru Allah yang paling berhak untuk dia merasakan malu. Iya, malu saya melanggar perintah Allah. Saya tidak mentaati Allah. Malu. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Dihitung loh, Pak. Berapa banyak? Apa kita tidak malu ketika Allah Ta'ala banyak memberikan nikmat sementara kita maksiati perintahnya? Bagaimana kita memaksiati perintah Allah Ta'ala sedangkan kita setiap hari makan rezeki, mendapatkan rezeki siang dan malam dari Allah Ta'ala? Apa tidak malu? Tapi begitulah iman. Iman yang ada di hati kita kadang kecil, sehingga tidak malu kadang bermaksiat. Padahal kita tiap hari menikmati segala nikmat Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang nampak. Kita punya telinga dua. Ya. Dua telinga ini untuk mendengar. Coba kalau dicabut pendengarannya. Ada daun pisangnya, daun apa ini? Telinganya ada ini, dua lengkap, tapi pendengarannya hilang. Coba, kenikmatan mendengar dicabut, betapa susahnya kita. Orang lain ngomong, kita tidak dengar. Ngomong apa itu? Membaca tidak bisa, tidak mendengar. Tidak tahu ilmunya, cara membaca. Mahal mendengar itu. Sampai ada orang punya anak, salah satu dari kedua telinganya dari sejak lahir itu tidak mendengar. Terbukti dia itu tidak bisa ngomong. 2 tahun tidak bisa ngomong. 3 tahun tidak bisa ngomong. Apa ini sebabnya? Bisu. Orang tua bingung. Anak udah gede kok tidak bisa ngomong. Ya bagaimana bisa ngomong? Tidak pernah dengar. Ucapan dari orang tuanya tidak bisa ngomong. Ngomong apa? Bingung orang tua. Udah gede tidak bisa ngomong. Malulah. Suatu saat dia diajak oleh saudaranya. Tiba-tiba suara mic-nya itu, salonnya keras. Dia kaget. Oh berarti anak ini sebab telinganya tidak berfungsi. Tidak dengar. Dibawa ke dokter. Betul. Ini adalah dia tuli. Sehingga tidak bisa ngomong. Tidak dengar suara. Hanya diobati. Beli alat 350 juta. Satu. Ini alat biasa. Yang penting anak bisa dengar. dipasanglah alat pembantu bisa dengar senilai 350 juta. Satu. Kalau dua berapa? 700 juta. Itu baru pemasangannya tok. Alatnya itu. Belum lagi anak ini disuruh belajar. Belajar dia dari mengenal suara A, I, U, Ba, Bi, Bu, bayar lagi. Sekolahnya bayar. SD apa? SD. Luar biasa ya. Bayar. Satu jam privat sekian juta. Ini baru nikmat bisa mendengar. Ini baru nikmat Allah anugerahkan pendengaran. Sehingga banyak ilmu yang masuk. Ternyata untuk menebus alat tadi, ini baru alatnya, belum perawatan, pemasangannya, obatnya. Berapa mahal? Berapa jumlah nikmat Allah? Tapi kadang kita tidak merasa malu. Saat kita bermaksiat kepada Rabbul Alamin. Sekarang adab yang kedua. Qala. Al-adab ma'a ibadillah. Yang kedua itu adab kepada para hamba Allah. Apa itu? Wa huwa fi'lu ma yajamiluhu wa yuzayyinuhu wa istinabu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Adab kepada hamba-hamba Allah ialah melakukan perkara. Fi'lu ma yujammiluhu. Melakukan perkara yang memperindah, memperbagus. Memperbagus dirinya. Melakukan segala perkara yang memperbagus dirinya, memperbaiki dirinya. Wajtinabu dan menjauhi. Ma yudannisuh. Yang mengotori dan yushinuh menjadikan celak aib baginya. Jadi seorang melakukan segala amalan yang menjadikan dia itu dipuji orang lain. Amalan itu dipuji oleh manusia. Sifat dermawan, sifat penyantun, sifat penyabar. Amalan-amalan tadi perkara yang akan menghiasi dirinya. Ketika dia bersikap dengan orang lain sedang bicara, didengarkan. Seolah-olah dia tahu apa-apa. Padahal dia sudah tahu. Orang lain bicara, wah rame, seru. Kita dengeri tok. Menjaga adab. Sebenarnya kita sudah tahu yang disampaikan. Tapi untuk menghormatilah, ya, tak dengerin. Monggo bicara. Sebenarnya kita sudah tahu permasalahannya. Tapi menjaga adab. Dia sedang bicara, masa tak putus. Dia akan bicara. Adab. Setelah selesai, baru mungkin saya sedikit menambah cerita. Pak, ya. Adab. Wahada adalah perkara yang menjadikan orang itu terjaga dan menjadi mulia di hadapan hamba-hamba Allah. Intinya segala hal yang menjadikan bagusnya tindak tanduk kita dinilai baik, menjaga kehormatan diri di hadapan hamba-hamba Allah, itulah adab ma'a ibadillah. Sehingga para hadirin mengenal adab kepada Allah Ta'ala sebagai upaya mentauhidkan Allah Ta'ala, sebagai kekuatan manhaj kita, memegang prinsip agama kita, memegang sunnah Nabi SAW sebagai bentuk adab kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, makanya dalam Al-Quran Allah turunkan ayat adab kepada Nabi. La tarfa'u aswatakum. Jangan mengangkat suara di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. mengangkat suara di atas suaranya Nabi, sebagaimana seorang mengangkat suara di hadapan orang lain, diingatkan oleh Allah, itu akan menjadi sebab antah bata a'malukum wa antum la tash'urun, menjadi hapusnya amal, sedangkan kamu tidak merasa amalnya hapus. Adab kepada Nabi SAW dalam bicara, ini kalau tidak diperhatikan menjadi sebab binasanya amal baik kita. Maka agungkanlah sunnah, agungkanlah ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak bisa dipisahkan pembahasan adab dengan pembahasan akidah. Adab tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran dan sunnah, sehingga kita sebagai ahlu sunnah Salafiyin tentu berusaha mengenal adab-adabnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya, sebagai upaya untuk mengokohkan akidah dan manhaj kita beragama benar di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata Nabi kita sebelum diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, itu sudah dipuji dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau Muhammad pasti di atas perangai perilaku akhlak yang agung. Surat ini surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah, sehingga menunjukkan beliau dikenal dan Allah puji dengan akhlak-akhlak yang mulia. Itulah para pembawa dakwah. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berusaha mengenal imamnya, contohnya, teladannya, yaitu Rasul Sallam yang membawa dakwah yang agung ini. Ternyata dikenal dengan akhlak yang mulia. Bukan hanya saat beliau berawal-awal dakwah, bahkan Allah sebutkan dalam surat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, pujian Allah, teladan yang baik ada pada beliau, sehingga orang kafir mengakui beliau memang memiliki adab yang baik. Kalau mereka punya barang dititipkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka percaya barangnya tidak akan binasa. Maksudnya tidak akan diambil, dirampas oleh beliau. Percaya benar. Sehingga manakala mereka memiliki sesuatu urusan pun, minta pendapatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Ka'bah dibangun, lalu setelah selesai pembangunan, tinggal menaruh Hajar Aswad. Iya. Mereka berebut. Masing-masing kabilah berebut. Oh, saya yang naruh, saya yang naruh. Maka akhirnya dicarilah hakim. Maka yang ternyata diangkat sebagai orang yang memberi keputusan, ini masih zaman beliau dakwah di Mekah, hakimnya adalah Rasul. Dan mereka ridho. Kami ridho keputusan yang akan diputuskan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka percaya. Nah, akhirnya sepakat menunggu keputusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka belum masuk Islam. Masih zaman-zaman kesyirikan. Saat pembangunan Ka'bah. Maka Rasul Sallam memutuskan bahwa kain digelar, lalu masing-masing pojok kain tersebut dipegang oleh masing-masing kabilah. Kang, cocok-cocoknya. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan kabilah-kabilah, suruh menggang kainnya. Beliau angkat Hajar Aswad, diletakkan di atas kain. Nah, itu mereka angkat bersama-sama. lalu ditaruhlah Ka'bah, apa Hajar Aswad di tempatnya. Dan mereka ridho dengan keputusan tersebut. Dan percaya dengan apa yang akan diputuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sejarah yang harus kita ingat, kita catat. Pembawa dakwah yang mulia tauhid, yang agung ini dikenal dengan adab yang mulia. Mereka gelari Nabi ini sebelum mereka masuk Islam, mengenal Islam saat masih memusuhi bahkan. Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang sangat bisa dipercaya. Sehingga oleh karena itu, marilah kita perlu mengenal bagaimana adab yang dibimbing oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga kita dalam beragama terbimbing di atas sunnah, di atas adab yang di atas sunnah. Jangan sampai ahlul bid'ah yang sudah jelas penyimpangannya, jamaah tabligh misalnya. Jamaah tabligh sudah jelas penyimpangannya, tapi kadang orang tertipu. Mereka tertipu dengan gaya-gayanya yang seolah-olah penyantun, penyayang kepada orang. Ya, selesai sholat, nyari mangsa, diajak ngobrol. Diajak ngobrol, akhirnya apa? Dipijet. Dibabeduk, dipijetin. Wah, dipijetin, seolah-olah sangat sayang kepada kita. Wah, diajak ngobrol, dipijetin. Tidak diminta, dia mijetin. Tidak minta bayaran dong di masjid. Ikhlas, ya, seolah-olah adabnya sangat bagus. Setelah selesai dipijetin, dikasih minyak wangi. Wah. Ya, Bok? Minyak wangi. Ketika hari itu belum berhasil, besok datang lagi. Ya, diajak ngobrol lagi. Seolah-olah orang yang sangat lembut ucapannya. Seolah-olah orang yang sangat baik, dermawan kepada kaum muslimin. Tetapi hakikatnya dia akan menawarkan kebid'ahan. Sehingga banyak yang jadi korban dengan minyak wanginya tadi. Ya, besok ikut khuruj. Khuruj, berdakwah di jalan Allah katanya. Khuruj fisabilillah. Sehingga barakallahu fikum, mereka tidak berani bicara perkara yang menyimpang dari perkara bid'ah, kesyirikan, mukhalafah yang muncul di tengah masyarakatnya. Wah, ini jamaah yang beradab katanya. Wah, ini lebih ngeri lagi. Menyembunyikan ilmu itu orang tidak beradab. Orang Yahudi dilaknat karena mereka menyembunyikan ilmunya Allah Ta'ala. Tapi orang mengesankan, wah ini orang beradab sekali. Tidak pernah menyinggung. Menyinggung apa? Orang lain. Kalau tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, berarti orang itu tidak pernah bicara perkara yang penting. Kalau orang lain salah, diingatkan. Karena itu barakallahu fikum, adab bagi kita seorang muslim itu sangat penting. Dan di antara adab kepada hamba Allah, nah ini akan dibahas oleh Imam Bukhari. Kalau ingin bahas adab kepada Allah, bisa dilihat dalam kitab Tauhid, ya, dan kitab yang lain yang berkenaan dengan hak Allah Ta'ala untuk kita ibadahi. Di sini Imam Bukhari mencantumkan kitab Adabul Mufrad. Ini banyak berbicara di bagian depan adab kepada hamba Allah. Nanti di bagian belakang ada adab kepada Allah, ya, tentang akidah. Tapi di bagian depan adab yang akan dibahas ialah adab kepada hamba Allah. Tinggal yang pertama, bab yang pertama, adab kepada orang tua. Iya. Berarti ini adab kepada hamba Allah. Adab kepada orang tua. Kenapa orang tua dulu? Karena dialah hamba Allah yang paling dekat dengan kita. Kita sebagai anak, walaupun sekarang kita punya anak. Ya, Mbok? Abu Faras punya anak. Tapi kalau pulang kampung, ketemu orang tua, apa yang dikatakan? Nak, sini nak, pulang kapan? Berarti kita anak sebenarnya. Kan begitu? Sehingga adab yang pertama yang harus dikenali diantaranya ialah adab kepada hamba Allah ialah orang tua. Dan Allah sering menyebut di dalam Al-Quran ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah saja, jangan berbuat syirik dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua berbuat baik. Berarti perintah beribadah bertauhid, tidak berbuat syirik. Lalu disusul perintah kedua, berbakti kepada orang tua. Inilah hamba Allah yang paling dekat dengan kita. Ya, walaupun kadang kita tidak perasaan kita dengan orang tua kita, barakallahu fikum, beda dengan orang tua kepada kita. Orang tua sangat dekat perasaannya dengan kita ya. Iya, kadang orang tua kita sedang susah, sedang sulit, orang tua mendengar, mengetahui, akhirnya ikut sakit. Kita susah, sulit, orang tua malah yang sakit. Sungguh peka perasaan mereka. Tapi belum tentu loh ya, orang tua lagi susah, sulit, kita mikir dan sampai apa? Sakit, kadang tidak sampai seperti itu. Itulah dekatnya orang tua dengan anak. Makanya harus diperhatikan. Adab yang pertama kita akan bahas. Adab yang disebut oleh Bukhari, adab kepada orang tua. Nanti akan dibahas juga adab kepada tetangga, kerabat. Lalu akan dibahas adab-adab yang lain. Anak yatim. Adab kepada anak yatim. Lalu berbagai macam adab akan disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Sekarang kita masuk adab yang pertama. Masih ada waktu Pak Ismail? Duhur jam berapa? 3:45. Iya, masih ada waktu 7 menit. Jam saya. Jamnya Abu Ubaid jam 12:10. Masih ada waktu 7 menit. Babu qaulihi ta'ala. Bab yang pertama. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa waswainal insana biwalidayhi husna. Surat Al-Ankabut ayat 8. Allah ta'ala berfirman. Wa waswainal insana. Dan kami wasiatkan kepada manusia. Apa wasiatnya Allah? Biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua yang melahirkannya. Kita kan punya orang tua juga. Tapi dari mertua, itu juga orang tua kan? Tapi hakikatnya orang tua dimaksud orang tua yang melahirkan kita. Dan kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Berkata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala amiran ibadahu bil ihsan ilal walidain. Allah ta'ala memerintahkan kepada para hamba berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah ini. Wa waswainal insan. Dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia. ba'dal hassi ala tamassuki bitauhidihi. Setelah Allah perintahkan berpegang teguh dengan mentauhidkan Allah. Kenapa setelah diperintahkan bertauhid jangan berbuat syirik lalu berbakti kepada orang tua? Fa innal walidain huma sababu wujudil insan. Sebab kedua orang tua, keduanya sebagai sebab adanya manusia. Adanya manusia itu melalui proses kedua orang tua. Walahuma alaihi ghoyatul ihsan. Maka bagi kedua orang tua, ghoyatul ihsan, puncaknya kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang harus selalu kita berikan ialah kepada kedua orang tua. Perhatikan. Fal walid bil infaq. Yang namanya bapak, bapak kita, walaupun tidak melahirkan kita, tapi apa? Bil infaq. Dia memberikan nafkah, gitu? Dia memberi makan, minum kepada bapak ibu kita. Setelah kita lahir, bapak kita memperhatikan dengan nafkahnya. Wal walidah bil isfaq, kata Ibnu Katsir, ibu itu memberikan belian kasih sayang. Sing lahirakan ibu, tetapi yang memberikan nafkah siapa? Bapak. Jadi keduanya sama-sama memberikan kebaikan yang paling baik. Pemberian nafkah di saat kita masih lemah, masih kecil. Orang tua kita memberikan kecukupan kepada kita. Ya. Barakallahu fikum. Makanya Allah perintahkan berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik. Orang yang pertama kali berbuat baik kepada kita ya orang tua kita. Barakallahu fikum. Kita bisa menikmati dunia ini disebabkan adanya kedua orang tua. Maka ingatlah keduanya. Nikmat yang kita rasakan tidak bisa lepas dari proses adanya siapa? Orang tua. Ada orang kaya raya. Asalnya lahir dari orang tua. Kan begitu. Jangan lupakan orang tua. Karena kamu jadi orang kaya raya ini tidak lepas dari orang tua yang telah melahirkanmu. Ya. Barakallahu fikum, itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Waqad nazalat, dan ayat ini turun berkenaan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Naam. Bahwasanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Ya. Sa'ad bin Waqqas itu masuk Islam. Begitu masuk Islam, maka ibunya bersumpah. Apa sumpahnya? Wallahi, demi Allah. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, saya tidak akan makan, tidak akan minum. Ya. Iya. Maka kemudian ketika ibunya bersumpah tidak makan, tidak minum, hatta ufariq Muhammad, sampai dia pisah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena dia bersumpah tidak makan, tidak minum. Akhirnya diriwayatkan jatuh pingsan. Namanya mogok makan. Demo. Demo apa ini? Demo masak. Demo mogok makan dan minum. Ini jahiliyah ya. Mogok makan, mogok minum. Agar anaknya jangan masuk Islam. Barakallahu fikum. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Ya. Sehingga Allah turunkan ayat ini. Barakallahu fikum. Allah turunkan ayat. Wa wassainal insan biwalidayhi husna. Berbuat baik kepada orang tua. Artinya tidak mentaati orang tua. Karena dia diminta oleh ibunya untuk jangan masuk Islam. Tapi saat di Nabi Waqqas tegas, walaupun kamu punya 100 nyawa, tidak makan, tidak minum, mati, hidup lagi. Tetap Sa'd bin Waqqas mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah Sa'd bin Abi Waqqas yang kokoh di atas pendiriannya, walaupun sang ibu mogok makan, mogok minum. Tidak ditaati, tapi tetap berbuat baik. Seperti dalam surat Al-Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksamu berbuat syirik dengan perkara yang tidak ada ilmu, fala tuti'huma, jangan ditaati. Kalau mengajak maksiat, dosa, kekufuran, kebid'ahan, jangan ditaati ajakan orang tua. Tapi kata Allah, wasahibhuma bidunya ma'rufa. Pergaulilah, beradablah dengan kedua orang tua di dunia dengan adab yang ma'ruf. Ma'ruf artinya yang memang diperkenankan oleh syariat. Bapak kita minta untuk beli sajen, sale, jangan ditaati. Tapi giliran bapak kita sakit, butuh obat, tak belikan. Bapak sakit apa? Batuk? Iya, ini herbal. Agar mudah-mudahan apa? Batuk apa? Sembuh. Tapi kalau minta duit untuk beli kemenyan, untuk najeni atau maksiat, tak mau. Itulah adab yang baik. Ayep. Sehingga seorang beradab kepada orang tua karena mereka adalah orang yang pernah berbuat baik dengan kebaikan yang sangat besar, melahirkan kita, memberi nafkah kepada kita. Insyaallah baru sampai mukadimah surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, dan insyaallah kita lanjutkan lain waktu dari hadis tentang adab adab kepada orang tua. Wassallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.